Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Man yaqra, siapa yang siap membaca di depan? Naam anta taqaddam. Siapa lagi? Anta ahsan. Ya. Dayib bin tiga. Siapa lagi? Naam anta taqaddam. Tayyib, man akbarukum? Antum tahun berapa? 99 2000, ya. Kalimantan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ajuri rahimallahu taala wa akhbarana Yusuf bin Ya'qub al-Qadi qala haddathana Abu Rabi' ya'ni Az-Zahrani qala haddathana Jarir ya'ni Ibnu Abdul Hamid an Ibrahim an Al-Qamah qala an Mansur an Al-Qamah an Mansur an Ibrahim an Al-Qamah qala qala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu la'anallahu al-wasimat wal-mutawashimat wal-mutafallijat li-halqillah wal-mutafallijat lil-husni wal-mughayyirati li-halqillah al-mughayyirati li-halqillah fabalaga dhalika imra'atun min bani asadin yuqalu laha Ummu Ya'qub kanat takra'ul Qur'an fa'atathu faqalat lahu ma' qalat lahu ma hadithun balghani anka annaka la'anta alwasimati walmutawassimati walmutafallijati lilhusni almughayyirati halqallahi ta'ala faqala Abdullah mali la ul'inu mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah faqalat laqad qara'tu ma baina lawhayil mushaf fama wajadtu hadha faqala Abdullah la la'in kunti qara'tihi laqad wajadtihi summa qala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ahsan ta ijlis. Andak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajuri rahimallahu taala. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala. Wa haddatsana wa haddatsana Yusuf bin Ya'qub al-Qadi qala akhbarana Abu Rabi yakni Az-Zahrani qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah la'anallahu al-wasimat wal mustausamat la'anallahu al-wasimat wal mustausimat wal mutafallijat lil husni wal mugayyirat li khalqillah al-mugayyirat li khalqillah fabalagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu la ummu Yaqub kanat taqra'ul Qur'an fa'atathu faqalat Ma hadithun balagoni angka annaka la'anat annaka la'anta al-wasimat wal-mustausimat wal-mutafallijat lil-husni wal-mugayyirat li khalqillah faqala al-mugayyirat li khalqillah faqala Abdullah mali la al anu man la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillah faqala laqad qara'tu ma baina lawhil mushaf faqala Abdullah la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi faqala wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu bas ijlis bismillahirrahmanirrahim qala li al-jurrahullahu ta'ala akhbarana Yusuf bin Yaqub al-Qadi haddathana Abu Rabi'ah al-Zahrani qala haddathana Abu Rabi'ah al-Zahrani qala haddathana Jarir ibn Abd al-Hamid an Mansur an Ibrahim an al-Qama qala Abdullah radhiyallahu anhu la'anallahu al-washimal al-mustawshimal al-mutafallijal lil-husayl al-mugayyirat li khalqillahi ta'ala fabalagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha Ummu Yaqub kanat taqra'u al-Qur'an fa'atathu faqalat lahu ma hadithun balagani anka annaka la'antal washimat al-mustawshimat والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله تعالى فقال عبد الله ما لي لا الان من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا فقال عبد الله لقد كنت قرأته لقد وجدته ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوا ولئن كنت قرأته لقد وجدته ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب لا بس أحسنت من لم يقرأ فليقرأ Aan udah baca belum? Auza'i yang belum hafal dibaca bukunya. Allah ma lila al-anu ma la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana wa la'ana w wajhihi la pada wajhihi tsumma qala kama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Ahsantum barakallahu fikum. Tayyib. Kita baca dulu hadis yang sama dengan hadis kemarin sebelum melanjutkan tentang pembahasan barakallahu fikum ketentuan atau dhabit taghyir li khalqillah yang muharram. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala akhbarana Yusuf ibnu Yaqub qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Miqdami qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Tayib, Alqamah di sini siapa kemarin? Umar. Alqamah siapa kemarin? Entah. Wong Palembang. Ibnu Qais. Nah, Hasan tak. Abdullah di sini siapa? Sulawesi. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimati fa dzakara nahwal hadits qablah. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Sahl al-Ashnani qala haddatsana Al-Husain ibn Ali qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Al-Mifdal ibn Muhalhal na'am an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah anna imra'atan min Bani Asad wa dzakara al-hadits nahwahu. Qala Musannif rahimahullahu taala wa haddatsana Ahmad ibn Sal aidan qala haddatsana Al-Husain ibn Ali qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Ibnul Mubarak an Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Atha fi qaulillahi taala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Qala ila Allah ila kitabillahi wa ila ar-rasuli ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam, ini masalah yang lain. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan dibahas. Tayyib. Terkait barakallahu fikum babit ketentuan taghyir khalqillah. Dari beberapa kalam para ulama kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Nah, yang pertama, kullu ma jaa fin nususi asy-syari'ati man'uhu man'uhu mana mana man'uhu fahuwa mamnu'un. Kullu ma jaa fi nususi asy-syari'ati man'uhu fa huwa mamnu'un wa la yubhathu lahu an 'illatin wa la yubhathu lahu an 'illatin aw sababi ziyadatin ala an-nassi al-waridi. Barakallahu fikum. Tayyib. Segala tindakan perubahan, ya, merubah, barakallahu fikum, tubuh atau yang semisal dengannya, yang datang di dalam nas syariat akan larangannya, maka dia terlarang. Tidak perlu membahas illahnya atau sebab tambahan dari nas yang datang. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Artinya kalau nas sudah menjelaskan larangan, barakallahu fikum, tayyib, maka tidak perlu lagi kita membahas, barakallahu fikum, tayyib, kepada sebab yang lain. Nah, barakallahu fikum. Contoh, barakallahu fikum, seperti tayyib, ya, mengepang jenggot. Ya, nah, masuk dalam tiga larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, barakallahu fikum, man qalada wataran, ya, orang yang menggantungkan watar, tali busur yang usang pada hewan tunggangannya dengan maksud untuk menangkal ain. Yang kedua adalah barakallahu fikum, orang yang mengepang jenggotnya. Nah, yang ketiga adalah orang yang barakallahu fikum beristinja dengan kotoran. Di sini mengepang jenggot, barakallahu fikum, kita katakan dilarang, terlepas itu dari kategori merubah ciptaan Allah atau tidak. Gitu ya. Jadi segala perilaku yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan pada tubuh kita, kalau memang ada nas di dalam syariat itu dilarang, ya sudah, kita katakan dilarang tanpa perlu kita bahas itu sebabnya karena merubah ciptaan Allah atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain seperti yang hadis yang kita baca, barakallahu fikum, tayyib, al-washimat. Naam, barakallahu fikum. Kemudian al-mutafallijat. Iya. Perilaku yang diterapkan kepada tubuh dengan mentato atau merenggangkan gigi. Itu sudah ada nas larangannya. Naam, barakallahu fikum. Wa kullu maja'a fin nasi asyari jawazuhu au masyru'iyatuhu hatta law kana taghyiran fahuwa jaizun au masyru'un ala hasabi ma jaa fin nas. Ya. Naam. Masih dalam poin yang pertama ini, demikian juga setiap tindakan yang kita lakukan terhadap tubuh, naam, yang datang dalam nas syar'i akan kebolehannya atau justru disyariatkan walaupun itu akan menimbulkan perubahan pada tubuh, tapi karena syariat menganjurkan, karena mengizinkan syariat, barakallahu fikum, maka kita katakan boleh, gitu ya, tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah karena nas datang memperbolehkannya. Contoh kal khitan. Ya, khitan itu kan merubah ciptaan Allah. Ya enggak? Ketika Anda keluar, apakah sudah dikhitan atau belum? Belum. Nah. Nah, ketika dipotong, itu kan perubahan yang total kan? Apakah mungkin balik lagi? Tidak. Tapi karena khitan itu diperintahkan, barakallahu fikum, maka apa? Kita tidak bahas atau tidak dimasukkan dalam merubah ciptaan Allah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Seperti qasul awahir, potong kuku, kan juga demikian. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ketika kuku kita panjang, itu kan ciptaan Allah. Dan ketika kita potong, berarti kita merubah. Tapi karena syariat barakallahu fikum menganjurkan, maka kita potong. Itu tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Begitu juga barakallahu fikum halqul anat, mencukur bulu kemaluan, juga sama. Mencabut bulu ketiak, juga sama. Nah, sehingga tidak tepat atau salah kalau ada pihak yang melarang. Enggak boleh dicukur, itu ciptaan Allah loh. Salah. Iya, barakallahu fikum. Karena diizinkan dalam syariat, barakallahu fikum, maka kita lakukan. Paham ikhwan? Sehingga yang jelas ada larangannya, jelas ditinggalkan. Yang jelas ada anjuran atau diwajibkan, maka kita kerjakan. Walaupun dengan tindakan tadi kita telah merubah bentuknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu at-taghyir alladhi lam yarid al-hadithu anhu. At-taghyir alladhi lam yarid al-hadithu anhu bikhususihi fi nususi asy-syar'iyyati. Nah, poin yang kedua untuk kondisi merubah, ya, bagian tubuh kita yang tidak datang hadis secara khusus tentangnya dari nas-nas yang syar'i. Jadi tidak ada keterangan kalau ini dilarang, tidak ada keterangan kalau ini diperintahkan. Baiklah ya. Nah, tayyib, fahadha baina ahadi amraini. Maka kondisi yang kedua ini ada dua perkara atau dua keadaan atau dua kemungkinan. Imma ayyakuna taghyiran haqiqiyan au taghyiran zahiriyan. Nah, ada dua kemungkinan perlakuan yang mungkin kita berikan pada tubuh kita untuk kasus yang kedua ini. Artinya tidak ada keterangan yang melarang secara nas, tidak ada keterangan yang menganjurkan secara nas. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, barakallahu fikum, perubahan tadi merubah hakikatnya. Ya. Artinya benar-benar dirubah secara total. Barakallahu fikum. Dirubah secara total. Barakallahu fikum. Nah, seperti apa? Seperti transgender. Iya. Tadinya laki, potong, barakallahu fikum, sampai habis, kemudian dibentuk seperti wanita. Itu kan namanya apa? Merubah secara hakiki. Iya, barakallahu fikum. Nah. Atau perubahan tadi, barakallahu fikum, secara zahirnya saja. Jadi yang nampak saja. Barakallahu fikum. Tapi tidak merubah hakikat atau bentuknya. Nah, barakallahu fikum. Fa in kana at-taghyir haqiqiyan, fa in kana at-taghyir haqiqiyan fahuwa aydan mamnu'an li'umumi al-adillati al-qadiyati biman'i taghyir khalqillah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Maka kalau yang diubah tadi adalah hakikatnya perubahan yang totalitas, barakallahu fikum, maka dia masuk dalam kategori yang dilarang dengan keumuman dalil-dalil yang menghukumi akan dilarangnya, barakallahu fikum, merubah ya apa yang telah Allah ciptakan. Seperti tadi pada kasusnya transgender, barakallahu fikum. Nah, ayo. Atau barakallahu fikum ya, seperti barakallahu fikum amalia-amalia yang dilakukan untuk barakallahu fikum mempermak wajah ya. Nah, barakallahu fikum hidungnya pesek delesep. Nah, waduh, saya nggak mau hidung kayak gini. Nah, akhirnya dia datang ke tempat yang menawarkan barakallahu fikum permak tadi, ya tinggal dipilih paket. Nah, mau hidung kayak apa? Barakallahu fikum. Mau panjang berapa senti? Iya, itu bisa diatur. Barakallahu fikum. Nah, pokoknya yang ini buang semua. Nggak mau saya yang hidung kayak gini. Total, ya, dibuang. Ganti hidung yang baru. Nah, barakallahu fikum. Wani piro? Gitu ya. Ditanya harganya barakallahu fikum. Nah, itu perubahan secara hakiki barakallahu fikum, artinya perubahan total ya, dilarang. Wa in kana taghyir zahiriyan فإن كان بحيث فإن كان بحيث يلتبس أمره على الناظر إليه يظنه حقيقيا fahuwa lahiqun bitaghyiril haqiqi. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kalau perubahan tadi hanya dari sisi penampakan luar saja, sebenarnya tidak ada yang diganti, barakallahu fikum. Tapi itu akan menyebabkan tersamarkan oleh manusia yang melihatnya sehingga mereka menganggap itu adalah asli, padahal barakallahu fikum polesan saja, maka ini masuk dalam kategori merubah secara hakiki. Nah, seperti barakallahu fikum yang sekarang itu adalah make up, keahlian dalam make up. Nah, itu luar biasa perkembangannya. Ya, jadi dengan kepandaian seorang make up, barakallahu fikum, ahli make up, jadi hidung yang pesek itu bisa dengan make up yang canggih jadi mancung. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Saya pernah dikirimkan oleh keluarga yang awam, barakallahu fikum, tentang perubahan yang drastis. Ya, wajah seorang wanita, barakallahu fikum, before and after. Ya. Sebelum di make up dan setelah di make up. Nah, luar biasa. Perubahannya bikin pangling ling ling ling ling. Nah. yang tadinya mata wanita tersebut sipit pit pit pit pit ya, dengan keahlian make up itu bisa seperti matanya ikan emas jebol. Ya, yang tadinya hidungnya pesek sek sek sek sek bisa jadi mancung. Jadi dia dengan tambahan apa gitu kayak sejenis gel ya. Nah, jadi ditambah-tambah gini barakallahu fikum. Jadi mancung. Tut. Ya. Yang mukanya bopengen. Bopengen ya, penuh dengan barakallahu fikum geronjal-geronjal kayak planet bulan begitu. Nah, itu bisa dengan make up bedak ditampol-tampol barakallahu fikum jadinya ya kinclong. Nah, semut aja meleset kali kalau lewat situ. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Benar-benar perubahan yang luar biasa. Nah, ya, before and after, sebelum dan setelah barakallahu fikum. Dan ada kasus barakallahu fikum. Nah, yaitu terjadi barakallahu fikum tuntutan ya. Jadi di Cina barakallahu fikum ada seorang laki-laki yang menuntut istrinya sendiri karena dia merasa tertipu. Selama ini dia merasa menikahi seorang wanita yang cantik jelita barakallahu fikum, karena dengan keahlian make up-nya. Nah, setelah barakallahu fikum ya anaknya lahir kok sangat beda. Nah, bapaknya ganteng, emaknya juga ganteng menurut dia, tapi kok anaknya kayak gini. Iya. Nah, di dedes barakallahu fikum akhirnya dia mengaku. Nah, wajah dia aslinya seperti ini. Nah, ngamuk suaminya, enggak terima, cerai. Nah, panggilkan ya. Baik. Iya, itu barakallahu fikum fenomena yang terjadi sekarang barakallahu fikum. Kalau seperti itu, nah gambarannya maka diharamkan, dilarang barakallahu fikum. Nah, ya. Masuk dalam kategori man ghassana falaisa minna barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi barakallahu fikum kalau tidak ada unsur ya talbis seperti itu barakallahu fikum tayyib, dan tidak memudaratkan orang lain barakallahu fikum, maka diperbolehkan. Seperti contoh barakallahu fikum diizinkan bagi mereka-mereka yang beruban untuk mengecat ya ubannya dengan barakallahu fikum selain warna hitam. Nah, barakallahu fikum di khidab ya barakallahu fikum. Yang ketiga barakallahu fikum, ayyakuna at-taghyir natijan anit tadakhuli al-khariji an jismil insan. Fa idza kana at-taghyir natijan an ajhizati al-jismi, fa in kana at-taghyir natijan an ajhizatil jismi an tariqi tansyiq ba'di ba'di al-ghadadi au tahfiziha au tahfiziha gunakan zai au tahfiziha bistikhdami ba'dil adwiyati allati tusa'idu ba'da ajhizatil jismi ala qiyami biwadha'ifiha al-mu'tadati ala nahwil ma'ruf fa inna at-taghyira an-natija an 'amali hadhihi al-ajhiza barakallahu fikum lituaddi wadha'ifaha al-ma'hudah fa inna hadha la yu'addu dakhilan fi taghyiril manhiyi anhu. Naam. Jadi yang ketiga barakallahu fikum, perlakuan yang dilakukan oleh manusia untuk merubah tubuhnya adalah perubahan tersebut, kata beliau, ayyakuna taghyir natijan anit tadakhuli al-khariji anil jismi. Perubahan itu merupakan hasil dari adanya sesuatu yang dimasukkan dari luar pada jasad seorang insan. Nah, jadi barakallahu fikum, sesuatu yang dimasukkan tadi dari luar, tayyib, fa idza kana taghyir natijan an ajhizatil jismi, ya, kalau perubahan yang terjadi hasilnya itu merupakan dari barakallahu fikum bagian tubuh, ya, yang dipersiapkan antori kitanship dengan cara barakallahu fikum merangsangnya, ya, ba'dil ghadat, yaitu merangsang sebagian kelenjar dari bagian tubuh tadi, au tahfiziha, atau menstimulasi, memberikan dorongan barakallahu fikum, artinya dikasih barakallahu fikum, ya, sejenis obat-obatan tertentu sehingga apa, bagian tubuh tadi bisa tumbuh, gitu ya. Nah, dengan kecanggihan ilmu kedokteran barakallahu fikum, tayyib, ilmu tayyib barakallahu fikum biologi, ya. Jadi dengan merangsang bagian tubuh barakallahu fikum yang tadinya rusak atau hilang, ya, tidak berfungsi barakallahu fikum, tayyib, dimasukkan benda lain dari luar sehingga bagian tubuh tadi bisa apa? Tumbuh kembali barakallahu fikum. Nah, tayyib, yang bisa membantu tubuh tadi barakallahu fikum mengerjakan, ya, tugas atau fungsi dari organ yang barakallahu fikum direkayasa tadi untuk apa? Bisa tumbuh. Nah, barakallahu fikum. Iya, seperti amaliyah pencangkokan. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jadi barakallahu fikum menambah bagian lain dari tubuh barakallahu fikum yang fungsinya adalah untuk membuat bagian tubuh yang tadinya tidak berjalan normal, ya, tidak berfungsi normal, dilakukan amaliyah operasi seperti tadi dengan pencangkokan atau dengan stimulasi barakallahu fikum, tayyib, atau merangsang, ya, bagian tubuh tadi agar bisa tumbuh, berkembang sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ini tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Al-Mu'adzin diadzin.

Tayyib. Jadi kita ulangi, tadi ada yang minta diulangi untuk poin yang ketiga, mungkin belum begitu jelas. Kalau yang pertama, yang kedua insya Allah jelas ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang pertama itu adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap tubuh dan memberikan perubahan, kalau ada nas yang menganjurkannya maka tidak masuk dalam kategori yang dilarang. Kalau ada nas yang mengharamkannya masuk dalam kategori yang dilarang. Yang kedua, tidak ada keterangan dari nas yang melarang atau yang menganjurkan, maka dilihat ya. Ada perubahan yang bentuknya hakiki, artinya merubah bentuk secara total, barakallahu fikum. Yang kedua, perubahan yang zahiri, perubahan bentuk yang secara total, barakallahu fikum, tentunya dengan catatan bagian yang dirubah tadi berfungsi normal ya, kemudian dirubah secara total maka haram, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun perubahan zahir sekedar penampakan saja ya, dengan kemampuan poles memoles, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak merubah secara total. Nah, barakallahu fikum. Kalau di situ ada unsur talbis ya, menipu manusia, barakallahu fikum, maka diharamkan. Nah, baik. Ya. Tapi kalau tidak ada unsur menipu, barakallahu fikum, baik. Perubahan yang barakallahu fikum sewajarnya ya, dan manusia tahu kalau ini sudah dirubah, barakallahu fikum. Nah, ya, seperti orang yang sudah tua kemudian rambutnya dicat berwarna pirang. Nah, orang tidak tertipu, dia sudah tua, cuman barakallahu fikum untuk tayyib, barakallahu fikum, membuat dia tidak begitu tampak terlihat tua renta, dan membuat dia memiliki optimis ya, semangat untuk hidup. Nah, kadang-kadang orang lihat rambutnya putih, wah mati itu sudah mikirnya mati, barakallahu, sehingga dia lemas, sehingga dengan dicat ya rambutnya pirang, barakallahu fikum, dia ada semangat untuk apa, beramal, semangat untuk menyambung hidup. Tapi orang tidak tertipu, ini sudah tua. Paham ikhwan? Nah. Baik. Nah, untuk poin yang ketiga tadi, barakallahu fikum, terkait dengan bentuk ya amaliyah, barakallahu fikum, merubah bentuk atau organ tubuh dengan kecanggihan teknologi sekarang, barakallahu fikum, dengan pencakokan atau dengan barakallahu fikum, seperti tadi yang ditanyakan, barakallahu fikum, dengan merekayasa genetika ya, genetika DNA, barakallahu fikum, tayyib, diambil mungkin dari DNA keluarganya atau saudaranya, kemudian direkayasa sehingga membentuk ya organ tubuh orang tadi yang tidak berfungsi secara normal, barakallahu fikum, tayyib, maka yang demikian tidak dimasukkan dalam kategori merubah ciptaan Allah, barakallahu fikum. Nah, iya. Karena kan ada orang yang korban tangannya ya hilang dengan rekayasa genetika sehingga bisa dibentuk enam organ yang mirip tangan, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib, adapun amaliyah tajmil ya, tindakan yang dilakukan untuk barakallahu fikum memperindah diri, kalau tadi pembahasan secara umum, barakallahu fikum, itu yang sekarang kita bahas tentang tindakan yang dilakukan untuk kecantikan atau ketampanan, barakallahu fikum. Ada rinciannya, fa in kanal adwu bihadha syakli qa'iman bil muhimmati ala wajhil mu'tadi wa taghyiruhu dakhala fil man'i. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi amaliyah barakallahu fikum, kecantikan atau ketampanan apabila dilakukan perubahan-perubahan pada anggota-anggota tubuh yang berfungsi normal. Nah, tidak ada yang barakallahu fikum bermasalah, tapi sengaja dipoles, barakallahu fikum, sengaja dipermak ya biar kelihatan lebih menarik, barakallahu fikum. Nah, ya seperti tadi barakallahu fikum, hidungnya ya barakallahu fikum yang tadinya pesek dibuat mancung, barakallahu fikum, kemudian matanya ya barakallahu fikum yang tadinya sipit ya dibuat agak besar bulat. Nah, padahal matanya berfungsi dengan normal, hidungnya berfungsi dengan normal, barakallahu fikum. Maka ini dilarang ya, selama barakallahu fikum organ-organ tadi berfungsi dengan normal. Nah, wa in kana al-adu ghairu qa'imin bi muhimmatihi 'alal wajhil mu'tad, kalau tindakan tersebut dilakukan untuk anggota tubuh yang memang tidak berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya, barakallahu fikum, tayyib, kanatil amaliyah tu'iduhu ila halatihi al-mu'tadah au qariban minha. Naam. Wa in kana ajmal min qabl. Barakallahu fikum. Fa hadha tayyib ghairu dakhilin fil mana'. Tapi kalau proses pembagusan tadi untuk anggota-anggota tubuh yang memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai normalnya, barakallahu fikum, kemudian dilakukanlah permak perbaikan agar dia berfungsi kembali normal, walaupun mungkin nanti hasilnya dia akan jauh lebih tampan atau jauh lebih cantik, ini tidak masuk dalam kategori apa? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengembalikannya pada ciptaan asalnya. Yang dicontohkan oleh mereka seperti barakallahu fikum, memasang kawat gigi. Nah, untuk barakallahu fikum tadi mengembalikan gigi yang nongol ke depan, barakallahu fikum, apa namanya itu? Boneng. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya ya, barakallahu fikum, atau memasang gigi palsu ya, karena dia kesulitan untuk mengunyah makanan, atau ketika dia membaca Al-Quran makhrajnya jadi amburadul ya, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Nah, iya, karena gak ada gigi depannya sehingga makhrajnya kacau, dipasanglah gigi tadi, walaupun hasilnya barakallahu fikum ya agak lebih bagus ya, atau jadi lebih tampan, barakallahu fikum. Nah, atau lebih cantik, barakallahu fikum. Baik. Karena maksudnya adalah untuk memperbaiki yang tidak berfungsi dengan normal, bukan untuk mempercantik atau mempertampan dirinya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Itu untuk barakallahu fikum anggota tubuh yang baik sudah ada. Ada keadaan yang berikutnya, barakallahu fikum, untuk barakallahu fikum tubuh yang tiba-tiba ya ada kasus kejadian tertentu atau eksiden, kecelakaan, akhirnya menyebabkan barakallahu fikum terjadinya perubahan pada tubuh dia. Artinya sesuatu yang menyebabkan tubuh dia mengalami perubahan barakallahu fikum. Nah, seperti orang yang terbakar. Ya, akhirnya gosong. Nah, kulitnya kosong semua. Kemudian dilakukanlah upaya untuk barakallahu fikum mengembalikan ya kulit dia barakallahu fikum menjadi normal, ya kalau bisa kembali seperti semula. Nah, kalau yang tadinya dia berkulit putih ya kembali menjadi putih barakallahu fikum. Nah, maka amalan yang demikian juga tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan barakallahu fikum, untuk menjawab yang kemarin pertanyaan barakallahu fikum tentang rebonding ya, meluruskan rambut yang keriting atau mengkeriting rambut yang lurus barakallahu fikum, ada fatwa dari beberapa ulama barakallahu fikum, di antaranya ada dari Syekh Al-Utsaimin, kemudian juga dari Syekh Al-Fauzan, dan juga barakallahu fikum Lajnah Da'imah. Jadi kita akan bacakan fatwanya Syekh Al-Fauzan. Kata beliau, yubahu lil mar'ah taj'ida sya'riha ala wajhin laisa fihi tashabbuhin bil kafirat. Diperhatikan ketentuan-ketentuannya. Kata Syekh Al-Fauzan, diperbolehkan bagi kaum wanita untuk mengkeriting rambutnya, membuat ikal rambutnya barakallahu fikum, tetapi dengan bentuk, kata beliau, tidak ada unsur menyerupai wanita-wanita kafir. Nah, ya, bukan mengikuti modelnya barakallahu fikum artis fulana, alana, atau ya semisal dengannya barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian wala tuzhiruhu lirrijal ghairil maharim. Ketentuan yang kedua, dia tidak boleh menampakkan rambut yang sudah dikeriting tadi kepada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ya, jadi dia mengikalkan rambutnya untuk suaminya. Nah, atau dia nampakkan barakallahu fikum di hadapan mahramnya, saudara-saudaranya. Nah, itu ketentuan yang kedua. Bukan untuk dipamer-pamerin. Nah, buka kepada yang bukan mahramnya. Yang ketiga, wa tatawalla hiya taj'idahu au tatawalla imra'atun min nisa'iha. Yang melakukan proses ya rebonding atau pengikalan rambut tadi, membuat dia keriting, dia sendiri atau teman wanita yang dia percayai. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga adapun yang dilakukan di salon-salon barakallahu fikum yang mungkin tempatnya terbuka ya, yang mungkin tidak paham agama barakallahu fikum, itu sangat sangat rawan. Nah, barakallahu fikum. Karena mungkin pas customer yang masuk macam-macam, iya. Mungkin dia juga akan memodel rambutnya tadi ya seperti artis-artis kekinian, barakallahu fikum. Baik. Jadi, imma dia sendiri yang melakukan atau temannya, barakallahu fikum. Baik. Pokoknya dibuat ikal, gitu ya. Kenapa? Suamiku pengen rambutku ikal. Barakallahu fikum. Tayyib, misal. Sawa'un kana taj'idan li fatratin yasira aw tawilah. Sama saja barakallahu fikum, jangka waktu pengkeritingan tadi dalam waktu yang singkat atau yang cukup lama. Artinya dia barakallahu fikum tidak permanen. Ya. Tetapi apa? Ada jangka waktunya barakallahu fikum. Naam. Wasawa'un kana biwad'i madatin mubahatin alai aw bighairi dhalik sama saja caranya dengan menggunakan barakallahu fikum ya unsur-unsur atau bahan-bahan yang diperbolehkan barakallahu fikum, bahan-bahan kimia tayyib atau barakallahu fikum yang berkaitan dengan rambut tadi, kosmetik untuk rambut tadi, barakallahu fikum. Wala tadhhabu ila al-kufirat li fi'li dzalika. Nah, ya. Jangan dia pergi barakallahu fikum tadi kepada ya wanita-wanita salon atau yang semisal dengannya untuk melakukan hal tersebut. Li'anna fi khurujiha fi manziliha ta'ridan lil fitnah wal wuqu' fil mahdzur. Karena perginya wanita tadi ke tempat barakallahu fikum salon-salon wanita-wanita yang barakallahu fikum tidak paham agama tadi, tayyib, itu akan memaparkan dia pada fitnah dan membuat dia jatuh dalam hal yang dilarang. Wali annal qa'imati ala hadhil mahallat imma nisa'un ghairu multazimatin aw rijalun yahrumu 'alaiha an tuzhira sya'raha lahum. Karena praktisi salon itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, wanita-wanita yang memang tidak kuat agamanya, ya orang wanita awam. Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang memang terpengaruh dengan barakallahu fikum mode-mode kekinian. Nah, sehingga kamu bisa terpengaruh, terbawa dengan dia. Atau barakallahu fikum praktisi salon tadi adalah laki-laki yang biasanya memang kaum apa? Hah? Banci-banci. Iya, barakallahu fikum. Itu kan demikian ya. Kebanyakan yang salon-salon kecantikan wanita, kalau yang megang laki-laki itu seringnya ya tadi, para banci. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh beliau. Sehingga yang pertama tidak boleh niru-niru ya model wanita-wanita kafir. Yang kedua, dia tidak menampakkan ya hasil rambut yang dikeriting tadi kepada yang bukan mahramnya. Yang ketiga, barakallahu fikum, proses pengkeritingan tadi atau pelurusan tadi dia lakukan sendiri atau dibantu teman-temannya, wanita-wanita yang mengerti sunnah, mengerti agama, barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan belum berikan catatan, tidak diperkenankan dilakukan di salon-salon. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk pertanyaan insyaallah akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Natahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.